ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Hari ini di hari Idul Adha, hari raya Islam, hari yang agung, hari yang sangat mulia, kembali kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan syiar-syiar Allah, dengan syiar-syiar Islam, dengan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu semata-mata untuk menghamba kepadanya. Sejumlah amal ibadah yang kita lakukan mengingatkan kita dengan firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan mengingatkan kita bahwa kita harus berbekal, perjalanan kita masih panjang, dan kita harus terus-menerus beribadah kepada Allah sampai kita berpisah dengan kehidupan ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, dalam sejumlah amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Zulhijjah ini, sejak tanggal 1 Zulhijjah, kita memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berpuasa. Kemudian kita melakukan ibadah haji, yaitu saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji ke Baitullah. Begitu pula pada hari ini kita melakukan solat Idul Adha, dan insyaAllah kita akan menyembelih hewan kurban. Maka dalam sejumlah amal ibadah tersebut terkandung hikmah-hikmah yang agung, terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Marilah kita lihat beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, ibadah-ibadah yang kita lakukan mengingatkan bahwa kita sebagai hamba, kewajiban kita yang terbesar adalah menghamba hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Dan lihatlah bagaimana Allah ketika memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak manusia melakukan ibadah haji, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Ibrahim satu tempat di Baitullah, yaitu di Ka'bah. Alla tusyrik bi syai'an, wahai Ibrahim, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud, dan sucikanlah rumahku, sucikanlah Ka'bah dari patung-patung, dari penyembahan-penyembahan kepada berhala, kepada semua selain Allah Azza wa Jalla. Sucikanlah untuk orang-orang melakukan tawaf, untuk orang-orang melakukan solat, ruku' dan sujud. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berikanlah pengumuman kepada manusia untuk datang melakukan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus, karena saking jauhnya perjalanan di zaman tersebut sehingga unta pun menjadi kurus. Mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Inilah jemaah sekalian, ayat yang menceritakan kepada kita, awal Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempersiapkan Ka'bah. Setelah Ka'bah disiapkan, lalu beliau disuruh untuk memanggil manusia, mengundang manusia untuk melakukan ibadah haji. Dan sampai di zaman kita sekarang ini, pada umat Nabi Muhammad SAW, ibadah haji yang agung ini terus kita amalkan. Maka perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS dengan sebuah kalimat, Alla tushrik bi syai'an, wahai Ibrahim, janganlah engkau mempersekutukan aku sedikitpun. Inilah jemaah sekalian, tujuan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan inilah ajaran Nabi Ibrahim AS. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh para Nabi dan Rasul, manusia-manusia termulia, orang-orang pilihan yang Allah utus ke muka bumi ini, tugas mereka sama, tugas mereka satu, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang manusia menyembah kepada siapapun yang dianggap Tuhan selain Allah. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah. Inilah ajaran seluruh para nabi dan rasul, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah sedikitpun. Dan inilah jaminan keselamatan kita, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita apa hak Allah dan apa hak kita sebagai hamba. Perhatikanlah jemaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah atas kita. Kita tidak punya hak untuk memilih sesembahan yang lain selain daripada Allah Azza wa Jalla, karena kita hanya punya kewajiban yaitu menyembah hanya kepada Allah. Sebab itulah hak Allah Azza wa Jalla. Lalu apa hak kita jemaah sekalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab barang siapa yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah tidak akan mengazab, artinya Allah berikan jaminan surga bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Inilah jaminan kita masuk surga. Bahkan inilah sebab terbesar kita mendapatkan ampunan Allah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikitpun, yaitu tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil, maka niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis qudsi yang mulia ini menunjukkan kepada kita mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan menjauhi semua dosa syirik. Inilah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Dan ketahuilah, amalan-amalan kita tidak ada apa-apanya. Amalan-amalan kita sedikit. Yang sedikit itu belum tentu diterima oleh Allah. Yang sedikit itu belum tentu berkualitas. amalan-amalan kita tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu ahadakum amaluhu al jannah." Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat pun bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Bagaimana dengan amalanmu? Apakah tidak bisa juga memasukkanmu ke dalam surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wala ana illa ayyatagammadanillahu birahmatin minhu wa maghfiratin." Tidak pula aku, amalanku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga, akan tetapi aku masuk surga karena Allah azza wa jalla telah menganugerahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Inilah jemaah sekalian yang harus kita kejar, rahmat Allah dan ampunan Allah. Maka ketahuilah, ampunan dan rahmat, sebab terbesar untuk menggapainya adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata, dan menjauhi semua dosa kesyirikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah sangat murka terhadap orang yang menyembah kepada selainnya. Allah tidak akan mengampuni dosanya apabila dia mati sebelum bertobat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan yang paling berbahaya, orang yang berbuat syirik, yang menyembah kepada selain Allah, kalau dia sampai mati tidak bertobat, maka dia kekal di dalam neraka. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72, Allah menegaskan, "Innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberi syafaat terhadap orang-orang yang zalim tersebut. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang menyuruh kita untuk melakukan solat Idul Fitri dan solat Idul Adha. Begitu pula yang menyuruh kita untuk berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena solat dan menyembelih adalah termasuk sebesar-besarnya ibadah kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk sholat dan menyembeli hanya untuk Allah semata-mata. Maka kita pun bisa memetik pelajaran, ibadah seharusnya demikian, hanya dipersembahkan untuk Allah semata-mata, tidak diberikan kepada selain Allah. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting yang bisa kita petik. Pelajaran yang kedua dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka kita pun mengerti, kita pun paham bahwa beribadah haruslah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melakukan salat dan insyaallah kita akan menyembelih. Dari mana kita ketahui amalan ini jemaah sekalian? Tidak lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma naf'alu fi yaumina hadza an nusalliyah." Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan pada hari ini, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, kita akan melakukan sholat. Thumma narji'a fananhar. Kemudian kita kembali lalu kita menyembelih. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa melakukan sholat, kemudian dia menyembelih, maka dia telah sesuai dengan petunjuk dari kami. Wa man dhabaha qabla ayusalliya fa'innama huwa lahmun ajjalahu li ahli. Laisa minan nusuki fi syai'in. Tetapi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging biasa yang dia sembelih untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah korban sedikitpun. Cobalah perhatikan hadis yang mulia ini jemaah sekalian, sehingga kita melihat seluruh kaum muslimin tidak ada yang menyembelih sebelum sholat, semua menyembelih sebelum sholat. Begitu pula syariat menetapkan hanya 3 hewan yang boleh dijadikan sebagai sembelian hewan kurban. Unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Tidak pernah sekalipun kita mendengarkan ada kaum muslimin yang menyembelih ayam, atau menyembelih kuda, atau menyembelih hewan yang lain. Karena mereka paham Karena mereka mengerti yang diajarkan Rasulullah SAW adalah tiga jenis hewan saja, bukan yang lain. Semua itu seharusnya kita petik pelajaran. Semua ibadah harus kita perlakukan seperti itu. Jangan kita buat-buat sendiri, jangan kita ikut-ikutan orang kalau tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Semestinya untuk semua ibadah kita perlakukan seperti itu. Tidak kita lakukan amal ibadah kecuali sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW telah menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah jemaah sekalian, pentingnya kita selalu berusaha mencontoh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai amalan kita tertolak. Sebaliknya, walaupun amalan kita sedikit, tapi kita berusaha mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka itu juga termasuk sebesar-besarnya sebab kita menggapai ampunan, rahmat, dan cinta Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jemaah sekalian, jalan untuk menggapai cinta Allah, jalan untuk meraih rahmat dan ampunan Allah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini jemaah sekalian mengingatkan kita pentingnya menuntut ilmu agama. Kenapa kita mengetahui kita harus berkorban? Kenapa kita mengetahui kita harus melakukan ibadah haji? Mengapa kita mengetahui hari ini kita berkumpul untuk melakukan sholat? Karena kita belajar. Karena kita membaca Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Maka ini mengingatkan kita pentingnya menuntut ilmu agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, inilah kunci segala kebaikan. Kita tidak akan menggapai kebaikan apapun tanpa mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Inilah jemaah sekalian, kunci segala kebaikan, yaitu memahami agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Begitu pula pemahaman hanyalah didapat dengan belajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita, inilah jalan kita menuju surga. Inilah pintu yang paling mudah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena dengan ilmu agama kita dapat membedakan ini jalan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, dan itulah jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau kita tidak belajar jemaah sekalian, maka sungguh sangat dikhawatirkan jalan menuju ke neraka, kita mengira itulah jalan menuju kepada surga. Sebagai contoh jemaah sekalian, aksi-aksi terorisme, aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah, mereka anggap sebagai jihad di jalan Allah. Seperti yang terjadi pada bulan Ramadan kemarin, orang-orang yang mengebom gereja, mengebom orang-orang yang tidak ikut berperang, bukan di medan jihad fi sabilillah, mereka tidak sama sekali mengamalkan Islam. Walaupun mereka mengklaim itu adalah jihad di jalan Allah, mereka mengira itu akan memasukkan mereka ke dalam surga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antara bentuk perjanjian itu dalam buku-buku fikih dikatakan adalah para penduduk di negeri muslim, Orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim, mereka disebut kafir zimmi, yang memiliki perjanjian zimmah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh mereka, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tapi subhanallah, dosa besar tersebut, membunuh orang kafir serampangan, tidak mengikuti aturan-aturan berjihad, malah mereka anggap sebagai amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebuah contoh jemaah sekalian. Kalau tidak belajar, kalau tidak menuntut ilmu, beragama hanya bermodalkan semangat, maka kita akan tersesat. Kemudian pelajaran berikutnya jemaah sekalian, setiap kita merayakan hari raya Idul Adha dan kita menyembelih, maka mengingatkan kita pada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan yang telah diteladani dengan baik oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan dalam surat As-Saffat tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim terus berdoa, tetapi Allah belum juga mengabulkan doanya sebagai ujian bagi beliau, sampai beliau sudah berumur 80 tahun sebagaimana dikatakan oleh ulama mufassirin. Fabasyarnahu bigulamin halim, barulah kata Allah, kami anugerahkan kepada beliau seorang anak yang sabar. Beliau terus berdoa tanpa pernah berputus asa, terus berprasangka baik kepada Allah. Umurnya sudah 80 tahun. Kemudian Allah anugerahkan Ismail. Maka tentu Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bersyukur. Kemudian Ismail alaihissalam tumbuh sebagai anak yang soleh. Dan ketika beliau sudah mulai bisa membantu orang tuanya, falamma balaga ma'ahu sa'ya, dia sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Dia bukan lagi anak yang merepotkan. Dia bukan lagi anak yang menyibukkan orang tuanya. Tetapi dia sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Justru pada saat itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Dan beliau pun berkata, Ya bunayya, inni arafil manami anni azbahuka, fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah bagaimana jawaban seorang anak yang terdidik, seorang anak yang dibina, yang diajari dengan benar oleh orang tuanya, diajarkan tauhid, diajarkan sunnah, diajarkan untuk tunduk terhadap Allah. Maka dia pun menjawab dengan tanpa keraguan, Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan dapatkan aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Perhatikanlah jemaah sekalian, sebuah kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran oleh umat manusia sepanjang sejarah dunia ini sampai hari kiamat. Bagaimana pengorbanan yang besar di jalan Allah. Tidak ragu ketika Allah meminta berkorban. Maka seharusnya ini mengingatkan kita untuk taat kepada Allah, untuk masuk ke dalam surga, untuk selamat dari api neraka, perlu pengorbanan. Apakah pengorbanan itu berupa harta? Bahkan bisa jadi pengorbanan itu berupa fisik. Atau bisa juga pengorbanan itu berupa penderitaan psikis. Seperti yang dialami Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan segala sesuatu di jalan Allah. Dan beliau bersabar dalam pengorbanan tersebut. Lihatlah jemaah sekalian dalam peristiwa Taif. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, adakah yang paling berat bagimu melebihi perang Uhud? Karena perang Uhud luar biasa pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 70 orang sahabat beliau mati syahid, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian beliau terluka, gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah. Maka Aisyah pun bertanya, Ya Rasulullah, adakah yang lebih dahsyat yang engkau rasakan melebihi penderitaanmu di perang Uhud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada wahai Aisyah, itulah peristiwa Thaif." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti di Makkah, maka beliau berangkat ke Thaif, berharap penduduk Thaif mau menolong dan membantu dakwah beliau. Ternyata yang beliau dapatkan di Thaif lebih parah, lebih dahsyat daripada perlakuan masyarakat di Makkah. Lalu jemaah sekalian, dalam keadaan yang sangat sedih, dalam keadaan yang sangat menderita, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau mau wahai Muhammad, di sini ada malaikat penjaga gunung. Maka gunung itu Allah perintahkan dia, kalau engkau mau, dia angkat gunung itu dan dia timpakan kepada penduduk kota Thaif. Karena perbuatan mereka kepadamu, karena mereka telah menzolimimu. Kalau engkau mau, gunung itu ditimpakan kepada mereka." Tapi jemaah sekalian, lihatlah bagaimana kesabaran dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menolak tawaran tersebut. Lihatlah apa jawaban beliau. "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an." Bahkan yang aku inginkan adalah Allah masih berkenan memberikan hidayah dan ampunannya kepada mereka, dan Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang-orang kafir sekalipun yang menyakiti beliau, maka beliau maafkan. Karena yang disakiti hanya pribadi, bukan menghina agama, tapi menyakiti pribadi saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memaafkan dengan harapan mereka masih ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Dan hari ini, sampai hari ini, Thaif adalah kota Islam, kota yang Allah berikan hidayah sampai hari ini. Itulah jemaah sekalian, pengorbanan dan kesabaran. Lihatlah pula bagaimana kesabaran Nabi Ismail alaihissalam, dan lihatlah pula bagaimana ketundukan beliau terhadap perintah Allah ketika beliau mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ayahnya bukan hanya sekedar pendapat Nabi Ibrahim, tapi itu perintah Allah. Maka inilah sikap orang yang beriman. Ketika datang kepadanya perintah Allah, tidak ada yang dia ucapkan kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Namun sangat disayangkan, ada sebagian orang ketika datang kepadanya syariat Islam, perintah Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dia tidak berani mengamalkan, atau bahkan dia memang tidak mau mengamalkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan adat istiadatnya, tidak sesuai dengan budaya bangsanya, tidak sesuai dengan aturan-aturan di dalam tempat tinggalnya atau di lingkungannya. Dia lebih takut kepada manusia, dia lebih takut celaan manusia daripada menegakkan syariat Allah dan mencari keridhaan Allah. Maka ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man ardan nasa bi sakhatillah wakkalahu Allahu ilan nas." Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Pelajaran yang terakhir jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari ini maupun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di padang mahsyar atau di masyairul haram, di masyairul haram, di tempat-tempat haram mereka melakukan ibadah haji. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik adalah mengingatkan kita dengan kematian, mengingatkan kita dengan perjalanan panjang setelah mati, mengingatkan kita hari kita berkumpul untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Lihatlah saudara-saudara kita berasal dari berbagai penjuru dunia, mereka datang ke kota Makkah, mereka datang ke Masyairul Haram, di tempat-tempat haram, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Mereka tampil dengan penampilan yang sama. Di sana juga ada pejabat-pejabat kita, ada Pak Menteri, dan ada yang lain-lain. Ternyata mereka tidak lagi menggunakan pakaian kebesarannya. Tidak ada jas, tidak ada baju-baju mahal. Semuanya menggunakan pakaian yang sama, pakaian ihram. Semuanya berkumpul di tempat yang sama. Tidak ada yang lebih baik tempatnya, tidak ada yang diistimewakan. Semuanya sama di hadapan Allah. Begitu pula jemaah sekalian, di hari kiamat kelak, itu mengingatkan kita ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, tidak ada lagi pejabat, tidak ada lagi raja, tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi rakyat. Semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia karena dia pejabat. Tidak ada yang lebih hina karena dia miskin, karena dia rakyat biasa. Yang mulia hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Maka jemaah sekalian, ingatlah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita untuk mengingat kematian. Akthiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyuruh kita mengingat mati, bahkan beliau menyuruh kita untuk perbanyak mengingat mati. Dan ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang muslim manakah yang paling pintar? Manusia manakah yang paling pandai? Maka lihatlah apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Itulah orang-orang yang cerdas. Maka semoga dengan mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang melakukan haji, kita dapat selalu mengingat mati dan terutama adalah mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan setelah mati. Dan sebagai penutup jemaah sekalian, saya wasiatkan khusus kepada saudari-saudariku muslimah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ittala'tu fil jannah faraaitu aktsara ahliha al-fuqara, wattala'tu fin nar faraaitu aktsara ahliha an-nisaa." Aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin itu hisabnya lebih cepat sebab hartanya sedikit. Sebaliknya orang-orang kaya hisabnya lama. Akan ditanya setiap hartanya dari mana dia dapatkan, kemudian ditanya lagi kemana dia belanjakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak aku lihat di surga orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ini sebuah peringatan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saudari-saudariku muslimah. Hati-hatilah, jagalah dirimu, karena kaum wanita yang paling banyak di neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain, bertanya seorang wanita, "Ya Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang paling banyak di neraka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian wahai para wanita banyak mencelah dan mengingkari kebaikan suami. Banyak mencelah, menghina, menggibah, membicarakan aib-aib orang dan mengingkari kebaikan suami, tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada kebaikan suami. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, takfurna tukthirna syakata wa takfurnal ashir. Kalian juga menjadi penghuni neraka yang paling banyak karena banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Yaitu suaminya sudah memberikan kepadanya berbagai macam kebutuhannya, tapi dia belum juga bersyukur, masih terus mengeluh. Dan ketika suaminya melakukan satu kesalahan, dia lupa semua kebaikan suami. Begitu pula jemaah sekalian, dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita mengapa kaum wanita banyak menghuni neraka. Kata beliau, "Nisa'un kasiatun ariyat." Karena mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa artinya jemaah sekalian berpakaian tapi telanjang? Mereka berpakaian tapi tidak menutup aurat dengan baik. Mereka berpakaian tapi tidak menutup aurat secara sempurna. Sampai kata Nabi SAW, "La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha." Mereka yang tidak menutup auratnya dengan baik, tidak menggunakan pakaian muslimah, tidak menggunakan jilbab, tidak menggunakan hijab, mereka tidak akan masuk surga selama-lamanya. Namun selama-lamanya di sini maksudnya kalau dia sampai kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulunal jannah wa la yajiduna rihaha, mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak pula mencium bau surga. Oleh karenanya, wahai saudariku muslimah, jagalah dirimu, jangan sampai engkau menjadi senjata setan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al mar'atu auratun idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan wa aqraba ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Wanita itu adalah aurat. Ketika dia keluar dari rumahnya, maka setan akan memperindahnya. Setan akan memancing pandangan laki-laki tertuju kepadanya. Setan menjadikan dia senjata untuk menjerumuskan dia dan kaum laki-laki dalam perbuatan maksiat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keadaan yang paling dekat, kondisi yang paling dekat seorang wanita dengan rahmat Allah Azza wa Jalla ketika dia berada di rumahnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika di dalam rumahnya, auratnya lebih terjaga. Boleh dia keluar untuk memenuhi kebutuhannya, hajatnya, tapi hendaklah dia berhias dengan akhlak yang baik, dengan adab yang sesuai syariat, dan pakaian wanita muslimah, agar dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, beberapa pelajaran dan nasihat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.